Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiba mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah dan yang saya hormati. Sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang terbaik. Padanya segala hikmah, padanya segala kemaslahatan, kebaikan dunia dan akhirat kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sunnah mengajarkan keseimbangan, tidak berlebih-lebihan, melampaui batas di luar kemampuan orang dalam ibadahnya, dalam urusan akhiratnya. Demikian pula seimbangan, tidak meninggalkan dunia yang mana itu bisa memadorotkan hidupnya hingga dia mengemis atau menunggu bantuan orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat marah. Beliau menentang keras segala bentuk ajaran dan amalan yang itu merupakan pemaksaan diri, berlebihan dan menyamainya. Maka mereka bertiga masing-masing, yang satu berkata, untuk mengejar ibadah Rasulullah aku tidak akan tidur malam. Yang dimaksud, dia ingin semalam suntuk bangun Quran, zikir, doa dan seterusnya tanpa tidur. Yang satu berkata, aku akan puasa terus setiap hari tanpa putus, tanpa henti. Yang satu mengatakan, aku tidak akan menikahi wanita, tidak akan beristri agar lebih fokus untuk ibadah, agar lebih konsen demi akhiratnya. Di riwayat yang lain, yang satu berkata, aku tidak akan makan daging mutih, tidak akan menikmati kenikmatan makanan agar dengan tujuan lebih mengingat akhirat dan kematiannya. Sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menyampaikan khutbahnya, menasehati dan meluruskan mereka dengan marah. Rasul katakan, ma balu aqwam yaquluna kadza wa kadza, kenapa ada di antara kalian yang berkata begini dan yang begitu tadi? Tiga orang yang berjanji masing-masing dengan apa yang hendak dia lakukan. Maka Rasulullah katakan, ana akhsyakum wa atqakum lillah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian semua. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian semua. Namun, seperti yang kalian tahu, ana usalli wa anam. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Dibagi waktu beliau tidak semalam suntuk untuk ibadah, untuk sholat tahajud walaupun, namun dibagi ada kalanya waktu itu untuk sholat, waktu yang lainnya untuk istirahat. Karena di dalam hadis lain beliau sabdakan, wa inna li jasadika alaika haqqo, jasadmu pun punya hak atas dirimu untuk kamu istirahatkan. Wa li ahlika alaika haqqo, istrimu pun punya hak atas dirimu sebagai istri, pasangan hidupmu, dia juga wanita, dia juga manusia, punya kebutuhan biologis. Apa artinya pernikahan kalau kemudian kamu jauhi, kamu tinggalkan dia untuk ibadah melulu kepada Allah? Maka Rasul katakan, aku sholat tapi aku pun tidur. Lalu beliau katakan, aku puasa namun aku pun juga berbuka. Artinya berbuka, ada hari yang dimana beliau tidak puasa padanya. Dan bukan dari sunnah, bukan dari ajaran Rasul, merupakan perkara yang melanggar dan menyalahi sunnah Rasulullah. Orang puasa terus menerus, tiada putus setiap hari. Karena Rasulullah katakan, afdolus siyam, siyam Nabilah Daud. Puasa yang paling afdol-afdolnya puasa, puasa Daud, puasa Nabi Daud, di mana beliau sehari puasa, sehari tidak, besoknya puasa, besoknya tidak, begitu seterusnya. Tidak akan ada puasa yang lebih afdol dari ini, Rasulullah yang katakan. Tidak ada sekian hari beruntun orang mogok makan, sekian hari berturut-turut tidak berbuka, melanjutkan puasanya. Paling afdolnya puasa Daud alaihi salam, sehari puasa, sehari tidak. Maka kalian ketahui, aku puasa, aku pun berbuka. Dan sekali lagi seperti yang beliau sabdakan, aku yang paling takut kepada Allah di antara kalian semua. Dan aku juga menikahi para istriku alaihi salatu wassalam. Beliau beristri 11 wanita radhiyallahu ta'ala anhunna, sebagai kekhususan yang Allah berikan untuk nabinya. Beliau orang yang paling takut kepada Allah, beliau orang yang paling bertakwa, beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mengharapkan akhiratnya. Toh beliau juga menikahi istri, beristri sallallahu alaihi wasallam. Maka segala bentuk rohbaniyah, segala ajaran, segala amal perbuatan yang walaupun niat orangnya ingin baik, yang walaupun tujuan orangnya demi akhiratnya, namun ketika itu berbeda dan menyalahi apa yang Rasul contohkan, maka itu merupakan kejelekan, itu merupakan perkara yang tidak menjadi ketaatan kepada Allah, justru itu merupakan kemaksiatan kepada Allah yang dibungkus dengan nama ibadah dan zuhud atau akhirat. Rasulullah marah. Rasul tidak benarkan yang mau sholat semalam suntuk tidak mau tidur. Rasul marah kepada yang puasa terus menerus. Rasul marah, tidak terima, tidak meridhoi yang tidak mau menikahi wanita sebagai istrinya. Demikian seimbang ajaran sunnah, didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di Sahih Muslim Rasulullah katakan, wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk ajaran adalah petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang beliau contohkan. Beliau menikah, beliau puasa, beliau pula berbuka. Beliau sholat, beliau pun tidur. Masing-masing diberikan haknya, sehingga tidak ada yang kita zolimi. Kata sahabat Rasul, lau adhina lana lahtasaina. Kalau saja diizinkan, seandainya saja dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami para sahabat akan mengkebiri diri-diri kami sehingga tidak punya syahwat untuk menikah. Tujuannya agar mereka fokus ibadah, agar mereka lebih konsen untuk akhiratnya, ibadah dan taat, amal soleh. Tapi itu tidak diizinkan oleh Rasulullah karena menyalahi kudrat manusia. Manusia butuh, dia membutuhkan ada yang namanya kebutuhan biologis, dan itu normal, manusiawi. Dia harus beristri untuk melampiaskan syahwatnya di tempat yang halal, punya anak, mereka punya hak atas dirinya sebagai suami, sebagai bapak. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan keseimbangan kepada umatnya. Tidak ada takalluf dalam Islam, tidak ada rohbaniyah. Beda dengan ajaran-ajaran di luar Islam yang terkadang semakin orang itu khusyuk, semakin orang itu dalam tanda kutip dianggap orang soleh dan orang taat, maka harus semakin dia jauh dari wanita, tidak boleh menikah, diharamkan baginya beristri, atau kalau itu wanita diharamkan baginya bersuami, dan dianggap itu adalah ketaatan, semakin ibadah. Itu kesesatan di dalam Islam, tidak dibenarkan di dalam Islam. Manusia punya kebutuhan biologis, syahwat, dan diberi jalan oleh Islam, menikahlah. Rasulullah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, toh beliau menikah. Dan Allah berikan kepada beliau anak keturunan sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini dilanjutkan ajaran mulia ini oleh para sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan segenap para sahabat yang lainnya. Aku luma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, begitulah ajaran mulia yang Rasulullah contohkan kepada umatnya, diamalkan, diambil, dipraktekan oleh para sahabat, orang-orang terbaik, generasi terbaik pada umat ini. Kemudian dilanjutkan perkara itu oleh para tabi'in, para ulama Islam dari murid-murid para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan tentang biografi tabi'in, Sulaim Ibnu Itr At-Tujibi rahimahullahu ta'ala. Beliau berguru lama kepada Umar Ibn Al-Khattab, Ali Ibn Abi Talib, Abu Darda, dan Ummul Mukminin, Ibunda Mukminin Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sulaim bin Itr At-Tujibi disebutkan dalam riwayat Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam dari jalan Sa'id bin Ufair dari Bakar Ibn Mudar bahwa Sulaim Ibn Itr beliau menghatamkan Quran pada setiap malamnya, bahkan disebutkan terkadang 3 kali hatam dalam setiap malam. Dan di malam itu pula beliau tidak ingin mendzalimi hak istrinya, sehingga 3 kali beliau khatamkan Quran, 3 kali pula beliau mendatangi istrinya, pergaulan layaknya suami istri. Sehingga ketika Sulaim At-Tujibi wafat, meninggal dunia, kata istrinya, rahimakallah, innaka kunta laturdi rabbak wa turdi ahlak. Semoga Allah merahmatimu, wahai Sulaim, sungguh engkau adalah seorang suami yang meridhokan Rabbmu, membuat Allah ridho kepadamu, karena banyaknya ibadah beliau, sholat malam dan menghatamkan Quran. Dan tidak hanya itu, engkau pula seorang suami yang membuat ridho istrimu kepadamu. Istrinya pun senang dan ridho kepadanya karena haknya terpenuhi oleh beliau, sehingga beliau tidak mendolimi siapapun, tidak mengurangi hak dari orang yang memang hak itu harus diberikan kepadanya. Istrinya ditanya, bagaimana itu terjadi? Kata sang istri, Sulaim terbiasa setiap malam beliau bangun setelah tidur, kemudian beliau sholat, beliau baca Quran. Setelah khatam, beliau kemudian mendatangi istrinya. Hak sang istri diberikan karena itu kebutuhan biologisnya. Kemudian beliau mandi, mandi janabat. Kemudian beliau kembali beribadah, sholat, dan membaca Quran. Kembali beliau mendatangi istrinya dan menunaikan hak istrinya. Kembali beliau mandi, mandi besar. Kembali beliau ibadah, sholat, membaca Quran. Kembali beliau, setelah itu beliau kembali ke istrinya, menunaikan haknya. Setelah itu beliau mandi dan keluar sholat subuh berjamaah. Sehingga istrinya pun mengakui betapa beliau seorang suami. Hak Allah, dia beribadah kepada Allah. Hak istrinya, dia tunaikan pula di malam yang sama. Demikianlah para imam dan para ulama Islam. Mereka orang-orang yang taat dan sangat banyak ibadahnya kepada Allah, namun tidak berarti mereka melalaikan tanggung jawab sebagai seorang bapak, tanggung jawab sebagai seorang suami. Semua yang punya hak atas dirinya mereka berikan kepadanya. Rahmatullahi alaihim ajma'in. Ini semua toladan bagi kita kaum mukminin. Jangan karena ibadah kita, ketaatan dan agama kita untuk demi akhirat kita, kita melalaikan hak anak istri kita. Tetapi juga jangan sampai karena menuruti dan demi anak istri kita melanggar akhirat kita, menyalahi syariat agama kita. Seimbanglah, kedua-duanya dijaga dan dijalankan dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma warzuqhum bitanatan salihah tu'inuhum ala ta'atik. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma arham bihimul bilada wal ibad. Allahumma man arada bina su'an aw syarra fa'ashghilhu binafsih wa rudda kaidahu fi nahrih innaka qawiyyun azizun duntiqam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.